mungkin inilah yang terbaik. Akhiri perjalanan ini, namun tak mudah mematikan rasa. Meski ku coba, tetap ku tak bisa. Sudah cukupkah aku? Tak kau butuhkan lagi aku di dalam hidupmu. Hampa sudahkah kini semua rasa di hati? Cinta tak lagi terasa. Mungkin harus ku pergi darimu. Seandainya engkau menjadi diriku, sakitkah kau seperti sakit yang ku rasakan ini? Mematikan rasa. Meski ku coba, tetap ku tak bisa. Sudah cukupkah aku? Tak kau butuhkan lagi aku di dalam hidupmu. Hampa terbaik. Akhiri perjalanan ini, namun tak mudah mematikan rasa. Meski ku coba, tetap ku tak bisa.